الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-80 dari surah Al-A'raf 80 dan seterusnya, kata Allah Subhanahu wa taala, walutan, dan ingatlah kisahnya Lut, kisahkanlah kepada umatmu kisahnya Lut alaihi salatu wassalam. Lut adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sezaman dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahkan keluarganya Ibrahim alaihi salatu wassalam anak dari saudaranya, jadi ponakannya Rasulullah Ibrahim. Beriman, kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Sodom. Ketika Nabi Lut mendatangi mereka dan mengingatkan mereka akan perbuatan fahisyah, perbuatan keji yang mereka lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ata'tuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin min al-'alamin." Yani apakah kalian melakukan perbuatan keji ini? Perbuatan homoseksual dan lesbian yang ada pada saat itu. Laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan senang dengan perempuan. Baik. Nabiullah Lut alaihi salatu wasalam sudah mengingatkan, barakallahu bikum, haula ibanati in kuntum fa'ilin. Ini perempuan-perempuan. Dari banati di sini artinya walaupun beliau mengatakan anak-anak putriku, anak-anak perempuanku, karena seorang nabi adalah seorang ayah. Ini anak-anak kaumnya dari kalangan perempuan, ada perempuan-perempuan, kenapa kalian tidak menikahi mereka? Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan laki dan perempuan, semestinya kalian menyalurkan syahwat kalian di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kalian mendapatkan anak-anak keturunan yang saleh salehat. Bukan sesama laki-laki atau sesama perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alam." Ini awal mula terjadinya penyimpangan seksual. Tidak pernah diketahui sebelumnya, barakallahu bikum, bahwa ada laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan senang dengan perempuan, kecuali dimulai pada saat ini di kaumnya Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Baik, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Para ulama kita mengatakan bahwa tidak pernah terbesit di hati siapapun, barakallahu bikum, tentang kondisi kecuali setelah mereka. Barakallahu fikum. Dan tidak pernah terbayang kecuali Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bahwa kondisi ini, penyimpangan seksual ini sudah ada dan sejak zaman itu. Tapi kalau di zaman sekarang ini dikatakan LGBT. Barakallahu fikum, homoseksual, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, senang. dan mereka memiliki organisasi besar dan perkumpulan yang luar biasa. Tentunya ini adalah suatu yang sangat bertentangan dengan syariat kita. Barakallahu fikum. Dan hukuman untuk mereka ini, para pelaku ini, adalah hukuman yang diberlakukan untuk kaumnya Lut. Dibunuh. Barakallahu fikum. Idza wajadtum man 'amila 'amala qaumi Lut faqtuluhu. Kalau kalian mendapati adanya orang-orang yang melakukan dari perbuatan ini, senang laki-laki atau perempuan dengan perempuan, sampai sudah terjadi liwatah, barakallahu fiik, hubungan seksual sesama mereka, maka hendaknya kalian membunuhnya. Cuma perbedaan para ulama tata cara membunuh mereka, apakah sama seperti kaumnya Lut alaihissalatu wassalam, yakni dilempar mereka dari ketinggian ke bawah sampai mati, atau dirajam sama seperti dirajamnya para pezina, atau dipenggal lehernya, atau apa. Yang intinya adalah hukuman mati dijatuhkan untuk mereka ini. Barakallahu fikum. Al-fa'il wal maf'ul bihi. Barakallahu fikum. Al-fa'il wal maf'ul bihi, yakni sebagai pelaku dan yang diperlakukan seperti itu. Ini hukuman yang pantas untuk mereka. Nasallahu salamata wal afiyah. Dan bagi siapa yang memiliki kecenderungan seperti ini, maka hendaknya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat. Minta pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari penyakit ini. Barakallahu fikum. Karena ini adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Baik. Perbuatan keji yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innakum lata'tun ar-rijala syahwatan min dunin nisa'. Kalian ini mendatangi laki-laki, yakni laki-laki mendatangi laki-laki, yakni hubungan seksual mereka sesama atau sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan pada saat itu. Tidak ada kecenderungan. Barakallahu fikum. Padahal sudah ditawarkan bahwa ini perempuan dicipta oleh Allah SWT sebagai pasangan kalian. Mereka mengatakan laqad alimta ma lana fi banatikam min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kami tidak ada kecenderungan terhadap perempuan dan sungguh engkau mengetahui apa yang kami inginkan. Yang mereka inginkan adalah sesama laki-laki. Barakallahu fikum. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas, israf. Barakallahu fikum. Bal antum qaumun musrifun, kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Kalian meninggalkan perempuan-perempuan kemudian mendatangi laki-laki. Ada yang dihalalkan untuk kalian, tapi kalian menginginkan yang haram. Namanya melampaui batas. Ada batasan-batasan. Dinasihati, diingatkan. Wa ma kana jawaba qaumi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Tidak ada jawaban dari kaumnya setelah dinasihati kecuali justru mereka membalasinya dengan kejelekan. Mereka mengusir Nabiullah Lut alaihissalatu wassalam. Keluarkan Lut alaihissalatu wassalam dan keluarganya dari negeri kalian ini. Barakallahu fikum. Dikatakan bahwa tidak ada yang mengikutinya kecuali putri-putrinya sendiri. Anak keluarganya sendiri. Itu pun istrinya ikut dengan kaumnya. Barakallahu fikum. Istrinya Nabiullah Lut alaihi salatu wasalam ikut. Barakallahu fikum. Sepakat dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya. Innahum unasu yatataharun. Keluarkan mereka dari negeri kalian karena mereka ini adalah orang-orang sok suci. Jadi, mereka tidak senang dengan laki-laki. Barakallahu fikum. Yani mereka menuduh Nabi Lut yani hanya senang dengan perempuan, tidak senang dengan laki-laki, maksudnya demikian. Sementara mereka senangnya terhadap laki-laki, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi, atau mereka menganggap Nabiullah Lut alaihi salatu wasalam adalah orang-orang yang sok suci. Karena disampaikan kepada mereka bahwa perbuatan-perbuatan yang jelek, sangat buruk. Panjainahu wa ahlahu illa imra'atahu. Di ayat yang lain, inna maw'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Sungguhnya janji untuk diturunkannya kepada mereka azab oleh Allah Subhanahu wa taala waktu subuh. Tidakkah engkau tahu bahwa subuh itu sudah sangat dekat? Maka pada saat itu Nabi Lut keluar dari negeri itu dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Panjainahu ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kecuali istrinya. Istrinya Nabi Lut alaihissalatu wassalam termasuk dia adalah orang-orang yang tertinggal, tinggal di dalam kampung. Dan kampung itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat. Maka Jibril pun mengangkat negeri Sodom ini dengan ujung sayapnya. Dengan ujung sayapnya diangkat. Faja'alna 'aliyaha sabila, kemudian sampai pada ketinggian yang Allah kehendaki dibalik ke bawah. Barakallahu fiikum. Ini hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan untuk mereka. Kemudian mereka dihujani dengan batu. Wa amtarna 'alaihim matara. Subhanallah. Dinasihati dan diingatkan, tapi mereka enggan untuk mengikuti Nabiullah Lut alaihi salatu wasalam. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri mereka. Fandur kaifa kana akibatul mujrimin, maka tengoklah apa akibat dari perlakuan orang-orang mujrim. Orang yang melakukan jarimah, perbuatan dosa. Barakallahu fikum. Baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikahi lawan jenis kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayati an ja'ala lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian pasangan dari kalangan kalian sendiri, manusia. Yani perempuan-perempuan yang kalian jadikan istri. Litaskunu ilaiha, agar supaya ada kecenderungan padanya. Baik, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada kehidupan rumah tangga suami istri ini mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Saling menyempurnakan. Barakallahu fiik. Saling menopang, saling membantu untuk melakukan kebaikan. Ini yang diharapkan dari kehidupan normal, namanya kehidupan normal. Baik. Manusia cenderung dengan lawan jenisnya. Dan inilah asal dari kondisi manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuyina lin-nas hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Zuyina lin-nas, dihiaskan pada manusia untuk cenderung kepada lawan jenisnya. Itu hukum asalnya. Baik. Adanya kecenderungan ini tidaklah dibiarkan begitu saja, tapi ada aturan yang Allah aturkan, yakni keharusan untuk melakukan akad nikah. Barakallahu fikum. Hubungan dari kasih sayang antara laki dan perempuan harus diikat dengan akad nikah, pernikahan. Barakallahu fikum. Bukan dilarang untuk cenderung dan senang dengan perempuan atau lawan jenis, bukan. Karena memang tabiat Allah Subhanahu wa taala letakkan demikian, tapi ada aturan yang menuntunnya agar supaya dia bagus, dia bahagia, dia senang dengan kondisi itu. Barakallahu fikum. Bukan sembarangan melakukan barakallahu fikum hubungan asmara tanpa ada ikatan syar'i. Barakallahu fikum. Karena ini mengarah kepada proses perzinahan yang dilarang di dalam syariat kita. Baik. Di dalam syariat kita tidak rahbaniyah. Baik. Tidak ada rahbaniyah, ini kependetaan yang tidak menikah. Baik, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Baik, agar supaya kita mendapatkan anak-anak keturunan. Baik. Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba'. Maka nikahilah perempuan-perempuan yang cocok untuk kalian, baik 2 atau 3 atau 4. Kalau kalian khawatir tidak berlaku adil, maka cukup 1. Maka cukup 1. Ini kondisi normal. Barakallahu fikum. Para anbiya, para rasul juga menikah dan mereka juga memiliki anak-anak. Baik. Wallahul musta'an. Maka ketika berubah kondisi ini, ini ada penyimpangan seksual, orang tidak akan bisa mendapatkan anak. Barakallahu fikum. Baik, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Baik, bukan tempatnya. Maka ini pengingat, wala kisah ini akan diulang dan diulang di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kisah bagaimana diangkatnya mereka dengan negerinya satu kali. Baik. Bahkan dikatakan bahwa lolongan anjing mereka ketika diangkat ke atas didengar oleh para malaikat, begitu dekatnya. Baik. Kemudian dicampakkan dan dibalikkan turun ke bawah. Wala hawla wala quwata illa billah. Dan mereka adalah manusia pertama yang melakukan penyimpangan ini. Saya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan hati kita, menjadikannya senantiasa ikhlas dan jujur, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya penyembahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.